ويهديه الله فلا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال في الدين أعزني الله وإياكم. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa menghadiri majlisul ilm, majlis yang memiliki nilai keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah kita kembali bisa melaksanakan majlis ini di tempat ini, di rumah ini. Barakallahu fihi wa fi ahli. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membarokahinya dan membarokahi pula orang-orang yang ada di dalamnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni Kitabul Jami dari Kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih pada bab terhib min masawi'il akhlak, bab tentang larangan dari akhlak-akhlak yang jelek, larangan dari akhlak-akhlak yang jelek. Qala hadin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-1513. 1513. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa an Qutbah Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Dari Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu qaal, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu beliau berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang jelek, yang mungkar. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Dalam riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang jelek, yang mungkar. Wal a'mal, dan amalan-amalan yang jelek. Dan amalan-amalan yang jelek. Wal ahwa, dan dari hawa nafsu yang jelek. Hawa nafsu yang jelek. Wal adwa, dan dari penyakit-penyakit yang jelek, mungkar. Selangi, ya Allah, kata Rasulullah SAW, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang jelek, yang mungkar, dan juga dari amalan-amalan yang jelek, dan juga dari hawa nafsu yang jelek, dan penyakit-penyakit yang mungkar, yang jelek. Akhrajahu Tirmidzi, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, wa sahahahu Al-Hakim wal lafdhu lahu, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Hakim dan lafaz ini milik beliau, dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim dan lafaz ini milik beliau. Khamisin rahimani wa rahimakumullah. Makna dari jannibni munkaratil akhlak, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang jelek. Ai ij'alni fi janibin wa hiya fi janibin. Maknanya, jadikanlah aku di satu sisi dan akhlak yang jelek itu di sisi yang lain. Nah, jadikanlah aku di suatu sisi dan akhlak yang jelek itu di sisi yang lain. Kemana? Janibni. Dari kata-kata janib. Janib itu sisi. Ini tergantung rahasia yang sangat dalam, ya kan, fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika memakai lafaz jannibni. Jauh, kalau bahasa kita jauhkanlah, cuma secara makna jauhkanlah artinya apa? Jadikan aku di satu sisi sementara akhlak yang jelek itu sisi yang lain. Maknanya jauh, jannib satu sisi dan sisi yang lain yang tidak akan pernah ketemu. Yang tidak pernah akan ketemu. Berbeda dengan semata-mata jauh, tetapi masih ada kemungkinan ketemu. Walaupun jauh, kalau masih jalannya sama, sisinya sama, ada kemungkinan ketemu. Kalau sisinya sama, jauh cuma sama-sama jalan sebelah kiri, ada kemungkinan ketemu. Tapi kalau lain sisinya, tidak bakal ketemu. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah pula yang Allah firmankan tentang doanya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim, Allah kisahkan di dalam surah Ibrahim, Allah mengatakan, mengisahkan tentang doanya Nabi Allah Ibrahim kepada Allah yang berlindung dari kesyirikan. Allah mengatakan, menghikayatkan doanya Nabi Allah Ibrahim, ujnubni, ujnubni wa baniya an na'budal asnam. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ujnubni. Maknanya sama, jauhkanlah. Naam, aku dan juga keturunanku dari beribadah kepada berhala. Ujnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga anak-anakku dari peribadatan kepada berhala. Maknanya apa? Jadikanlah aku di satu sisi dan peribadatan kepada berhala di sisi yang lain yang tidak akan pernah ketemu. Ini rahasia menggunakan lafaz jannib atau ujnub. Jadi jadikanlah aku di satu sisi dan kesyirikan di sisi yang lain. Begitu juga dalam hadis ini, akhlak yang jelek di sisi yang lain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Wal akhlaq, dan yang dimaksud dengan al akhlaq, hiya su, kata Syaikhul rahimahullah, suratul insan at-tabi'iyyah la al-jismiyyah. Gambaran batin seseorang. Yang namanya akhlaq, jamak dari khuluq, adalah gambaran batin seseorang. Sementara al-khalq, kalau akhlak itu khuluq, jamaknya akhlak. Naam, sementara al-khalq itu as-suratul jismiyah az-zahirah, gambaran naam badan yang zahir, gambaran badan zahir manusia. Sehingga manusia itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada khalqiyah, naam, ada khuluqiyah. Ada khalqiyah, ada khuluqiyah. Sebagaimana penciptaan manusia bertingkat-tingkat, ada yang secara bentuk fisik, ada yang dia ganteng, tampan, cantik sekali, ada yang tampan, gantengnya sedang, ada yang penampilannya sedang, dan juga ada yang penampilannya kurang, dan ada yang buruk. Tentunya melihat penilaian manusia. Itu tidak bisa diingkari. Kalau hidup rahimani wa rahimakumullah, manusia menilai si fulan masya Allah ganteng, si fulan masya Allah cantik, si fulan sedang, si fulan jadilah, nah, si fulan agak kurang, dan seterusnya. Itu khalqiyah, berbeda-beda. Maka begitu pula khuluqiyah, begitu juga dari sisi gambaran batin seseorang, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, juga bertingkat-tingkat. Gambaran batin seseorang, akhlak seseorang itu bertingkat-tingkat. Ada yang akhlaknya bagus, bahkan sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya tentang perangai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maknanya apa? Beliau memiliki perangai akhlak yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Sebaliknya ada yang sedang perangainya, ada juga yang kurang dan buruk, bertingkat-tingkat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Syaikhul Haimin rahimahullahu taala membagi khuluq itu, akhlak itu menjadi dua. Nah, membagi akhlak itu menjadi dua. Yang pertama akhlak kepada Allah tabaraka wa taala, dan yang kedua adalah akhlak kepada sesama manusia. Nah, di dalam hadis ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau yang sesuai dengan bab kita seringnya dibahas adalah akhlak kepada sesama manusia. Tapi tentunya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kayaknya sudah kita sampaikan di awal bahwasanya akhlak itu sekali lagi mencakup akhlak kepada Allah tabaraka wa taala dan akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada Allah tabaraka wa taala mencakup di antaranya adalah mengimani berita-berita yang datang dari Allah tabaraka wa taala. Itu akhlak kepada Allah bisa mencakup tiga perkara, bahkan lebih. Yang pertama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, akhlak kepada Allah adalah menerima berita-berita yang datang dari Allah tabaraka wa taala, baik yang masuk akal ataupun tidak. Itu akhlak kepada Allah tabaraka wa taala. Apa? Menerima, membenarkan berita-berita yang datang dari Allah tabaraka wa taala. Baik masuk kepada akal kita, sesuai dengan akal kita, ataupun tidak. Begitu juga yang kedua, di antara akhlak yang baik kepada Allah tabaraka wa taala adalah tunduk kepada ketetapan-ketetapan Allah secara syar'i. Tunduk kepada ketetapan-ketetapan Allah secara syar'i. Artinya, ketika Allah menetapkan sebuah hukum yang itu menunjukkan halal, maka kita menghalalkannya. Begitu juga sebaliknya, kalau dia Allah menetapkan haram, maka kita mengharamkannya dan menjauhinya. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu, maka kita mengerjakannya. Ketika Allah menetapkan melarang sesuatu, maka kita harus menjauhinya. Itu akhlak yang kedua kepada Allah tabaraka wa taala. Yang pertama adalah apa? Ketika Allah datang dalam Al-Qur'an, begitu juga melalui lisan Rasul-Nya berita-berita, maka kita benarkan. Kemudian yang kedua, ketika Allah menyebutkan hukum-hukum baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka tugas kita adalah tunduk kepada hukum-hukum tersebut. Kalau yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Saya jelaskan akhlak kepada Allah ini supaya enggak dipahami oleh sebagaimana kebanyakan kaum muslimin, yang penting akhlak kepada sesama manusia. Tidak urusan dengan akhlak kepada Allah tabaraka wa taala. Yang ketiga, di antara bentuk akhlak yang baik kepada Allah tabaraka wa taala adalah menerima, pasrah ataupun ridha, sabar terhadap takdir-takdir Allah tabaraka wa taala. Ketetapan-ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak sesuai dengan jiwa, yang tidak sesuai dengan keinginan manusia. Dia ditimpakan penyakit, dia ditimpakan musibah-musibah, dia ditimpa kefakiran, kemiskinan, maka dia terima, dia ridha, dia sabar dan tidak berkeluh kesah, tidak mendongkol, maka perhatikanlah ini juga akhlak yang baik. Akhlak yang baik kepada siapa? Kepada Allah tabaraka wa taala. Ini penting ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, sehingga benar-benar ketika disebutkan seorang memiliki akhlak yang mulia, dia berakhlak kepada Allah dan berakhlak kepada sesama manusia. Terusus tentunya nanti ataupun pada tempat yang lain ada khusus akhlak yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak yang baik kepada manusia, kepada Allah tabaraka wa taala tadi disebutkan tiga perkara. Terhadap berita-beritanya diterima baik masuk akal atau tidak, terhadap hukum-hukumnya maka kita tunduk. Kalau kewajiban-kewajiban kita kerjakan, kalau larangan-larangan ditinggalkan. 6. Dan yang ketiga adalah dengan ketetapan-ketetapan Allah secara takdir, terkhusus pada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan jiwa, selera manusia, hendaknya seorang ridha, menerima, bersabar atasnya, itu adalah akhlak yang baik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Khalafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia itu juga mencakup tiga perkara. Sebagaimana disebutkan oleh para salaf, dari sebagian salaf, ikhwanahidin rahimani wa rahimakumullah, akhlak yang baik kepada sesama manusia itu mencakup tiga perkara. Yang lainnya dia berkumpul pada, masuk pada salah satu dari tiga perkara ini. Yang pertama, ikhwanahidin rahimani wa rahimakumullah, secara umum bentuk akhlak yang baik kepada sesama manusia adalah badrun nada. Badru an-nada, orang suka memberi. Badru an-nada, orangnya dermawan, suka memberi orang lain. Itu gambaran akhlak yang mulia, orangnya suka memberi. Tidak pelit dia, dermawan dia, karena fidin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kaful adza. Bentuk akhlak yang baik kepada sesama manusia adalah tidak menyakiti, tidak mengganggu orang lain. Kafu al-adza. tidak menyakiti orang lain. Dia suka membantu dan tidak suka menyakiti orang lain. Berarti sebaliknya, ketika seseorang itu tidak suka membantu orang lain, kemudian suka mengganggu orang lain, berarti orang ini akhlaknya jelek. Akhlaknya jelek terkhusus kepada sesama manusia. Yang ketiga adalah talaqatul wajh. Talaqatul wajhi, bentuk akhlak yang baik kepada sesama manusia adalah memiliki paras wajah yang ceria, yang berseri-seri, tidak abes, tidak cemberut kepada manusia. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya akhlak ini hendaknya diamalkan oleh kita semuanya. Tiga perkara yang termasuk akhlak yang baik kepada sesama manusia adalah badrun nada, seorang suka memberi, kemudian akaful adha, tidak suka tapi tidak menyakiti orang lain, dan juga talaqatul wajhi, muka yang ceria, yang berseri-seri. Kalau ini diamalkan, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yakin kita semuanya tidak akan ataupun insyaallah taala tidak akan banyak yang membenci, tidak akan banyak yang memusuhi. Cuma karena memang kita ini kurang dalam pengamalannya, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kurang semuanya atau kurang pada salah satunya, akhirnya apa? Banyak kita mengalami perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Maka kalau ini diamalkan, niscaya seseorang akan dinilai sebagai orang yang telah memiliki akhlak yang baik. Sebagian para ulama menambahkan yang keempat, akhlak yang baik kepada sesama manusia adalah apa? Al-ihtimal alal adza, atau as-sabru alal adza. Sabar kalau disakiti. Sabar kalau disakiti. Tadi tidak suka mengganggu, kalau diganggu sabar. 6. Maka ifalahuddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan inilah gambaran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Baik akhlak kepada Allah, begitu juga akhlak kepada sesama manusia. Kalau kita lihat 3 akhlak kepada Allah, 3 akhlak ataupun 4 kepada sesama manusia, itu semuanya telah digambarkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu panjang kalau mencontohkan satu persatu 7 atau 6 poin ini, ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah, yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusus akhlak yang baik kepada sesama manusia ini tergambar kalau mau contoh-contohnya apa yang telah kita bacakan di dalam Sirah Nabawiyah. Apa yang telah kita bacakan dari kitab Raudhatul Anwar di awal-awal, khususnya ya Rasulullah rahimani wa rahimakumullah, ketika beliau berdakwah, ini menunjukkan benar-benar gambaran 3 ini. Nah, gambaran seorang yang sangat dermawan Rasulullah SAW, suka memberi orang lain. Gambaran seseorang yang tidak suka mengganggu orang lain dan juga sabar ketika diganggu, disakiti oleh orang lain. Dan beliau orang yang tentunya memiliki muka yang berseri-seri. 6. Yang ceria, tidak bermuka masam. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak atau contoh teladan yang baik. Maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada semua sisinya. Nah, baik pada akidah beliau, baik pada akhlak beliau, baik pada muamalah beliau, begitu juga pada ibadah seseorang. Jangan sampai seseorang, terkhusus dia mengaku seorang ahlu sunnah, dia punya celah pada perkara-perkara ini. Harus dia benar-benar mencocoki Rasulullah SAW pada akidah beliau, pada ibadah beliau, pada akhlak beliau, begitu juga muamalah beliau. Maka kita dapati sekali lagi, beliau sebagaimana difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam suratul Qalam, wa innaka La ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau benar-benar berada di pada akhlak yang sangat mulia. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian akhlak yang baik atau akhlak itu, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, terbagi menjadi dua. Secara umum akhlak itu seseorang berakhlak, beradab, terbagi menjadi dua. Selain pembagian yang di atas, kalau pembagian yang di atas terbagi dua dari sisi akhlak kepada Allah yang pertama, yang kedua akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada Allah ada di tiga, akhlak kepada sesama manusia ada di ada tiga. Bisa nyerain ya, tergambar yang banyak-banyak. Enak disimpulkan kayak gitu. Kalau enggak disimpulkan kayaknya bingung katanya. Hadirin fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian akhlak yang akhlak itu disebutkan juga oleh Asy-Syaikh rahimahullah terbagi menjadi dua. Seseorang memiliki akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadirin rahimani wa rahimakumullah, jibilli. Naam. Jibilli, akhlak yang sifatnya jibilliyah ataupun apa? Tabiat atau maknanya ya kalau fiddin rahimani wa rahimakumullah adalah akhlak adab yang dimiliki seseorang memang pada asal penciptaan di dia. Nah, jibilli ya. Jibilli maknanya adab yang dimiliki seseorang yang memang bawaan dia. Bawaan dia yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu namanya jibilli. Yang kedua, kasbi. Akhlak yang itu didapatkan karena usaha. Jibilli itu akhlak yang didapatkan memang dari sononya, dari sananya. Kalau kasbi itu adalah akhlak yang didapatkan seseorang karena usaha. Gambarannya ya khalaf hidin rahimani wa rahimakumullah, contoh yang jibili, yang memang tabiatnya seseorang dari asalnya dia memiliki akhlak demikian adalah ada. Dan ini juga terbagi menjadi dua. Ada tabiat seseorang itu memiliki akhlak yang baik. Ada tabiat atau jibilliyah seseorang itu punya akhlak yang jelek. Contoh ya kan, hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang jibilli, yang bawaan adalah ada seseorang dari lahirnya, berkembangnya dia, besarnya dia, orangnya pelit. Orangnya apa? Pelit. Berarti jibilliyahnya, asalnya orang ini adalah apa? Pelit. Bukan karena dia diajari pelit, bukan. Cuma ya gitulah. Berat kalau mengeluarkan uang. Kalau bahkan apa teman-temannya sedang kesusahan, dia simpan saja dua uangnya. Yang lainnya sudah sumbangan, sokongan, dia diam saja. Saking pelit, pelitnya. Berat. Ada orang yang tabiatnya berat kalau mengeluarkan uangnya. Ada orang yang dia tabiatnya gampang. Nah, dermawan dia. Bukan karena dia belajar. Dia belum belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Sallam. Cuma apa? Dia orangnya gampang kalau mengeluarkan duit, gampang kalau bantu-bantu orang kesusahan dia kasihan diberi. Maka ini akhlak yang baik pada seseorang secara penciptaan dia. Memang sudah dikaruniakan oleh Allah Tabaraka wa Taala kepada dia. Maka orang-orang yang telah secara penciptaan memiliki akhlak yang baik ini, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sebaliknya, yang memiliki akhlak yang jelek, dia berupaya untuk merubahnya. Walaupun, insyaAllah, berat. Ikhwanahidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau kasbi, tadi yang diusahakan. Akhlak yang didapatkan seseorang dikarenakan usaha dia. Maknanya, asalnya orang ini apa? Pelit. Asalnya orangnya bakhil, pelit. Cuma ketika dia belajar, dia taklim, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menghasung orang untuk dermawan, kemudian yang mengajak seseorang untuk bersedekah, kemudian keutamaan-keutamaan sedekah, keutamaan berinfak fi sabilillah, akhirnya yang tadinya pelit, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, bisa menjadi seorang yang dermawan, bahkan sangat dermawan. Bahkan sangat dermawan, melebihi orang yang tadinya dermawan, melebihi dia. Kenapa? Dia usaha belajar. Begitu pula ada orang-orang yang asalnya dia punya tabiat dermawan. Nah, ketika dia masuk Islam, ketika dia belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dia semakin menjadi orang yang sangat dermawan. Dicontohkan ya, karena hadirin rahimani wa rahimakumullah, seorang sahabat yang mulia, Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam, beliau ini umur beliau 120 tahun. Termasuk sahabat yang disebutkan panjang, bahkan mungkin paling panjang umurnya. Berapa? 120 tahun. Hakim bin Hizam. Beliau ini seorang yang Allah takdirkan dia lahir di dalam Ka'bah. Lahir di dalam Ka'bah. Ketika ibunya bersama rombongan para wanita, ibunya sedang hamil, masuk ke dalam Ka'bah. Ternyata apa? Di dalam Ka'bah itu sudah gak ketahan. Akhirnya beliau pun lahir di dalam Ka'bah, Hakim bin Hizam. Beliau ini termasuk yang sangat dermawan ketika dia masih kafir. Sangat dermawan, sangat baik, suka membantu ketika dia masih kafir. Cuma memang subhanallah, Allah takdirkan beliau ini masuk Islamnya belakangan. Masuk Islamnya belakangan. Beberapa waktu dekat dengan Fathu Mekah, Hakim bin Hizam. Allah takdirkan demikian. Cuma ya kan, Hafidzin rahimani wa rahimakumullah, sudah terkenal beliau orang yang sangat dermawan. Apa tuh? Hatinya itu punya memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang kesusahan. Di antara bentuknya kepedulian beliau, Hakim bin Hizam, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ketika terjadi boikot kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Bani Hashim. Terjadi boikot selama sekitar 3 tahun ketika itu dari orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu dan keluarga beliau dari kalangan Bani Hashim. Naam. Begitu juga Bani Muthalib, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, sampai kelaparan mereka, Rasulullah dan juga para sahabat. Nah, di antara yang membantu, padahal masih kafir. Dalam masih kafir, di antara yang membantu sangat dermawan adalah Hakim bin Hizam. Beliau mengambil onta, kemudian onta tersebut dipenuhi dengan bahan makanan. Ontanya dipenuhi sepenuh onta. Nah, gimana bawanya? Masuk ke syaibnya Abi Thalib, lembah Abu Thalib. Dibawa ke tengah-tengah Rasulullah dan juga para keluarga beliau dari kalangan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Nah, ontanya, ya, kalau orang dicegat, kalau orang kan mau masuk dicegat kan, dicegat sama orang-orang Quraisy. Tapi kalau onta tinggal dipukul, nggak bisa dihentikan. Masuk ontanya sendiri ke tempat Rasulullah SAW, kedermawanan Hakim bin Hizam. Dan tentunya ketika masuk Islam, ternyata beliau semakin dermawan. Di antara bentuk kedermawanannya adalah bagaimana sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ketika ayahnya beliau meninggal dunia, itu meninggalkan apa, anak-anak, dan meninggalkan hutang yang sangat banyak, yang dia sampai minta bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta tangguh. Wahai Rasulullah, tolong minta tangguhkan kepada orang-orang yang ayah saya berhutang padanya. Sampai akhirnya dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara yang membantu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ataupun Zubair bin Awam. Nah, Di antara yang beliau bantu, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, hutangnya Az-Zubair Ibnul Awam itu dilunasi separohnya oleh Hakim bin Hizam, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau juga yang menjual Darun Nadwah, tempat musyawarahnya orang-orang Quraisy. Inilah Hakim bin Hizam. Maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, gimana amalan saya ketika saya masih kafir? Kan beliau sedekah, nah membantu orang cuma masih kafir, apakah bermanfaat ketika saya masuk ke dalam Islam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Hakim bin Hizam, laka ma aslafta minal amal, untukmu apa yang telah engkau lakukan dari amalan kebaikan. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah, rahmatnya Islam. Rahmatnya Islam, khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadinya orang kafir, ketika dia kafir, dia banyak berderma. Dan dia memang berderma, berbuat kebaikan, bukan cari muka, memang berderma, berbuat kebaikan. Maka ketika dia masuk Islam, amalan kebaikan di masa kafir ini itu dicatat oleh Allah Taala bermanfaat. Berbeda dengan amalan kejelekan. Kalau amalan kejelekan ketika seorang masih kafir, kemudian dia masuk ke dalam Islam, maka amalan kejelekan itu dihapus, digugurkan, ganti dengan amalan kebaikan yang baru. Sementara amalan kebaikan itu tetap dicatat, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Hakim bin Hizam, laka ma aslafta ya Hakim minal amal, untukmu apa yang telah engkau dulu amalkan wahai Hakim. Ini menunjukkan apa? Rahmatnya Islam kepada umatnya. Beliau ini umur 120 tahun itu di masa kafir 60 tahun dan di masa Islam beliau 60 tahun. Masa kafirnya berapa? 60 tahun. Masa Islamnya sisanya 60 tahun. Luar biasa Hakim bin Hizam. Ini gambaran contoh apa yang memang dermawan ketika masih kafir, artinya tabiatnya memang dermawan. Nah, ketika masuk Islam tentunya tambah dermawan karena dia mendengar berilmu tentang ajaran-ajaran Islam. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga contoh akhlak yang jibili dan juga kasbi. Nam adalah seseorang ada yang Allah takdirkan dia memiliki sifat penakut. Memang dari apa? Dari sononya, lahirnya orangnya penakut. Itu jibiliyahnya dia. Tetapi ada orang yang Allah takdirkan dia pemberani. Maka ini berarti awal penciptaannya memang sudah baik. Nah, tabiat yang Allah berikan kepada dia sudah baik, bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ketika masuk ke dalam Islam, tentunya semakin pemberani dia menghadapi kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran, dan yang kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Tetapi, penakut ini, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, itu bisa diusahakan menjadi pemberani. Dia menjadi seorang yang tadinya penakut menjadi pemberani. Itu namanya akhlak yang didapatkan secara kasbi. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga sebelumnya, contohnya juga kalau kita melihat ada orang-orang yang memang dia orangnya pemalas. Malas untuk bekerja, malas untuk beramal. Tetapi apa? Ada yang semangat dia, tetapi ketika dia belajar menuntut ilmu agamanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang tadinya pemalas itu menjadi rajin, baik pada perkara duniawi ataupun perkara dini, perkara agama. Misalnya ketika dia orang yang pemalas, malas bergawi, malas beramal, atau dia taklim mendengarkan sabda Nabi SAW bahwa ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau, kata Rasulullah SAW, untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Ihris ala ma yanfa'uk fid dunya wal akhirah. Baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Wala ta'jaz, dan jangan engkau merasa lemah, loyo, enggak semangat. Naam wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang jelek, ya kan, hadirin rahimani wa rahimakumullah, bakhil, malas, penakut, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, di antara doa beliau adalah Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu minal ajzi, dari sifat loyo, lemah. Naam wal kasali, dan sifat pemalas. Wal jubni, dan juga aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat penakut. Ini contoh-contoh yang saya contohkan tadi, mengambil dari hadis ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat loyo, lemas, malas, wal jubni, penakut, wal bukhli, dan juga aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat bakhil. Ini menunjukkan itu contoh-contoh akhlak yang jelek, bakhil, kemudian pemalas, enggak semangat, kemudian apa? Penakut. Wa ghalabatid dain wa kahrir rijal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari dililit hutang, dan juga dari dikalahkan oleh para manusia, dari para lelaki. Ini qul hadin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini semuanya akhlak yang jelek, yang kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala, berdoa dilindungi darinya, dan ingat, bukan sekedar berdoa, butuh usaha. Walaupun tentunya doa itu bagian dari usaha, bukan sekedar berdoa. Ya Allah, gak tahu orang yang sangat pelit, ya Allah, jangan berlaku dari sifat pelit, itu top. Mereka keluar pelit lagi. Nah, berlindung dari apa? Penakut, tahu-tahu apa? Berlindung, penakut lagi. Maka butuh apa? Usaha. Tentunya di antara usahanya, selain tentunya berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, adalah senantiasa melihat nam biografi orang-orang terdahulu dari kalangan salaf, terkhusus Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Dengan melihat biografi mereka, maka selain tentunya dengan melihat dalil-dalil Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW, melihat biografi para salaf, mereka adalah orang yang sangat pemberani, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat semangat. Nam, begitu juga akhlak-akhlak yang baik yang lainnya. Termasuk ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada di antara akhlak yang jelek dan juga yang baik, yang jibili, yang bawaan, adalah apa? Ada seseorang yang dari lahirnya, dari sononya belum belajar, Allah jadikan orangnya sombong. Sebab ya, sombong. Antum kalau ingat masa lalu tergambar, misalnya main bola atau main apa, kelihatan orangnya sombong. Atau lagi apa, misalnya menang. Begitu juga ada orang yang belum belajar apa-apa, sudah terlihat dia tawadu, rendah hati. Walaupun dia misalnya pintar, walaupun dia cerdas, walaupun dia pintar, jagoan, dan seterusnya, dia rendah hati. Ini sifat yang baik. Kalau hidin rahimani wa rahimakumullah, tawadu. Maka tentunya ketika dia mengenal Islam ataupun mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini terlebih lagi dia semakin bertawadhu, tidak menjadi orang yang sombong. Yang tadinya sombong, dia berubah menjadi orang yang tawadhu, tidak menjadi orang yang sombong. Nah, ini pembagian ini qul hadin rahimani wa rahimakumullah itu diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil dari Nabi sallallahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada Asyaj Abdul Qais. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat yang mulia Asyaj Abdul Qais radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fika khaslataini azimain atau khaslataini yuhibbuhumallah." Sesungguhnya kata Rasulullah, wahai Asyaj Abdul Qais, pada dirimu ada dua perangai. Dua perangai yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang yuhibbuhumallah, dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu al-hilmu wal-anah. Al-hilmu wal-anah, yaitu sifat tenang dan tidak terburu-buru. Tenang, tidak terburu-buru. Pernah ingat ceritanya ya, rombongan beliau ini, beliau yang paling muda ketika itu, masalah apa? Datang kepada Rasulullah SAW, yang lainnya cepat-cepat bergegas masuk menemui Rasulullah SAW, beliaunya apa? Ngikat kontanya dulu, belakangan. Diikat dulu, jangan ditinggal begitu saja. Maka Rasul berkata kepada Asyad Abdul Qais, inna fika, sesungguhnya pada dirimu ada khaslatain, dua perangai, yuhibbuhumallah, yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka yaitu sifat tenang dan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Maka ketika itu Asyad Abdul Qais bertanya kepada Rasulullah SAW, ini akhlak yang memang dua perangai ini, apakah memang itulah yang diberikan oleh Allah kepada saya asalnya, maksudnya tadi jibili, atau yang aku usahakan? Maka bakal, maka Rasul mengatakan bahkan itulah pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memang asal penciptaanmu adalah apa? Tenang dan tidak terburu-buru. Padahal Asyad Abdul Qais belum belajar Islam, baru datang, baru masuk. Ifanahidin rahimani wa rahimahumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. 6. Ini ifanahidin rahimani wa rahimahumullah tentang yang pertama, yaitu berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari akhlak-akhlak yang jelek. Insyaallah berin pertama. Yang kedua, 6, di antara kandungan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau berlindung dari amalan-amalan yang jelek. 6. Kalau tadi identik dengan apa? Gambaran batin. Gambaran apa? Batin, penakut, pemberani. Itu dari apa? Dari dalam, dari gambaran batin seseorang, walaupun keluar ke permukaan. Cuma gambaran batin seseorang, dia pemberani, penakut, bakhil, sabar, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua, aku berlindung kepadamu ya Allah dari amalan-amalan yang jelek. 6. Amalan-amalan itu yakni ma yaf'aluhul insan bijawarihihi, apa yang dilakukan oleh seseorang dengan anggota badannya. Maka berlindung dari akhlak, dari amalan-amalan yang jelek ini seperti apa? Ad-dharb, perbuatan tangan memukul. Ad-dharb memukul. Kemudian apa? An-nahb, merampok, merampas. Itu ya amalan-amalan yang jelek yang dikerjakan oleh anggota badan. Wal qatl, pembunuhan. Begitu juga seterusnya amalan-amalan kejelekan yang lainnya dari kemaksiatan. Dan di antara amalan anggota badan yang harus kita berhati-hati padanya termasuk amalan jelek adalah amalan yang sangat besar, yang sangat berbahaya kalau tidak dijaga adalah amalul lisan, amalan di lisan. Nah, karena Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya ada seorang innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah, ada seorang hamba yang dia berbicara dengan sebuah kalimat dan dari perkara yang membuat Allah ridha, la yulqi laha balan, dan dia tidak terlalu memikirkan ucapan dia, ternyata wah itu mendatangkan ridhanya Allah dan memasukkan dia ke dalam surganya. Begitu juga kata Rasulullah, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min suhtillah wa la yulqi laha balan, ada seorang yang berbicara dengan sebuah kalimat yang dari yang mendatangkan murkanya Allah, yang dia enggak kepikir sama sekali kalau itu mendatangkan murkanya Allah. Ternyata apa? Melemparkan dia ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala. Maka berhati-hati ya khana fitin rahimani wa rahimakumullah dengan ucapan. Naam, yang terkadang dengan ucapan ini dia mengucapkannya tadi tanpa terpikir dia kalau itu memiliki efek pengaruh yang jelek negatif kepada orang lain. Orang dia yang berbicara mungkin bercanda, bergurau, dia tidak serius, ternyata dia pulang bisa tidur, orang yang mendengarkan kepikir, enggak bisa tidur, bahkan sedih dan seterusnya. Maka hati-hati dengan amalan lisan termasuk amalan jawarih yang sangat berbahaya, sebagaimana amalan lisan merupakan amalan jawarih yang sangat mulia kalau dipergunakan di jalan-jalan kebaikan. Dia memiliki nilai yang sangat besar, bisa memasukkan seorang kepada surganya Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga, wal ahwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hawa nafsu yang jelek. Wal muradu biha al ahwaul mudillah. Yang dimaksud dengan ahwa adalah hawa nafsu yang menyesatkan. Hawa nafsu yang menyesatkan. Naam. Maka dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Rahimahullah, al-hawa maknanya adalah al-iradah. Al-hawa maknanya adalah al-iradah, keinginan, niat ataupun keinginan. Keinginan. Nah, yang namanya keinginan, niat-niat seseorang mau melakukan sesuatu, belum melakukan ya. Niat-niat, keinginan-keinginan seseorang itu ada dua. Ada keinginan-keinginan berbuat baik, ada keinginan-keinginan dia jelek. Nah, ada yang mungkar, ada yang laisa bi mungkar. Keinginan-keinginan ini, ada yang keinginan yang jelek, ada keinginan-keinginan yang baik. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlindung dari hawa nafsu, keinginan-keinginan yang jelek. Luar biasa ya, khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Perbuatannya, beliau berlindung dari perbuatan yang jelek plus niatnya apa? Berlindung dari niat-niat mau berbuat jelek, bukan perbuat, belum jawarinya, cuma dalam hati ingin melakukan ini dari amalan-amalan jelek. Maka oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berdoa kepada Allah subhanahu wa taala dengan doa yang ma'ruf. Naam, untuk beliau berlindung dari kejelekan anggota badannya dan kejelekan niat-niat yang ada di dalam hatinya. Naam, di antara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min syarri sam'i, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan pendengaranku, wa min syarri basari, dan dari kejelekan penglihatanku, wa min syarri lisani, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan lisanku, wa min syarri kalbi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan hatiku. Ini maksud dari kan hati apa, akhlak-akhlak yang jelek dan juga keinginan-keinginan yang jelek. Nah, Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejelekan pendengaranku, wa min syarri basari, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan penglihatanku, wa min syarri qalbi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan hatiku, lisani, wa min syarri lisani, wa a'udzu bika min syarri qalbi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan hatiku, wa min syarri maniyyi, dan yang kelima aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan maniku. Nah, luar biasa. Berlindung kepada Allah dari perbuatan jelek dan juga dari juga niat-niat. Nah, angan-angan yang jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari darinya. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka berlindung dari ahwa, niat-niat, keinginan yang jelek. Nah, makanya ketika syaitan menyesatkan manusia itu dengan hawa nafsu dan juga syubhat dan syahwat. Nah, kalau sebagaimana dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, kalau syubhat yang salah pemahaman atau dia tidak mengerti, kalau syahwat begitu juga ahwa, ya kalau hidin rahimani wa rahimakumullah, dia tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah, cuma karena keinginan jelek dari dirinya dia tidak mengamalkannya. Maka sangat tepat untuk berdoa dari kejelekan apa, ahwa. Yang keempat, tanggung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari al-adwa, dari penyakit-penyakit yang mungkar, yang jelek. 6. Yang dimaksud hadis ini penyakit-penyakit yang jelek, dan bukan Rasulullah bukan sekedar berlindung dari penyakit ya, dari penyakit-penyakit yang jelek, yang mungkar. Lebih tepatnya penyakit yang mungkar. Kata beliau, yang dimaksud dengan amradul munkarah, penyakit-penyakit yang mungkar adalah wahiya ma kharaja min anil adah, penyakit-penyakit yang keluar dari kebiasaan. Yang dimaksud amradul munkarah adalah penyakit-penyakit yang di luar kebiasaan. Nah, wa amma ma tajri bil ada, adapun yang biasa, penyakit yang biasa di tengah-tengah masyarakat, wa yahsulu lin nasi jami'an lil amradil jasadiyah, dan penyakit-penyakit yang ya hampir semua manusia bisa kena badannya, seringnya banyak manusia yang biasa mereka anggap, maka fahadhihi laisat binal munkarat, maka penyakit-penyakit yang biasa ini bukan termasuk al munkarat yang Rasulullah berdoa dalam hadis ini. Nah, seperti apa? Apa? Pilek. Pilek itu mengkarut atau tidak kira-kira? Hah? Pilek. Demam. Tidak. Nah, pilek gimana? Mengkarut atau bukan? Kok bingung? Tidak. Biasa manusia apa? Mengkarut apa biasa manusia apa? Pilek. Kalau di sana pilek, di sana pilek. Nah, dianggap biasa oleh manusia. Demam-demam yang biasa, maka dianggap biasa oleh manusia. Maka tidak masuk yang hadis munkaratil adwa, penyakit-penyakit yang mungkar. Nah, masuk ke gigi gimana? Biasa. Semurat. Mungkar semurat. Nah, sebagian memaknakan juga apa dengan penyakit yang mengkarotil adwa itu penyakit-penyakit yang menahun, yang tidak sembuh-sembuh, yang tidak sembuh, berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalau secara total minta perlindungan dari penyakit. Ini juga tidak. Rasulullah SAW juga di akhir hayat beliau terkena demam. Karena dari satu sisi apa namanya rahimani wa rahimakumullah, penyakit-penyakit itu apa? Mengguburkan dosa. Mengguburkan dosa. Insyaallah ini panjang penjelasannya sebenarnya. Insyaallah kita lanjutkan hadis ini pada pertemuan yang berikutnya. Cukup panjang ya, karena masih panjang. Sehingga ada cukupan sudah 1 jam lebih, 1 jam pas. Penjelasannya insyaallah masih panjang caranya. Semoga yang baru ini belum faedah-faedah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, baru penjelasan satu persatu tentang perkara, 5 perkara yang Rasulullah berdoa, atau 4 perkara yang Rasulullah berdoa berlindung untuk dijauhkan darinya. Dihafalkan insyaallah pertemuan berikutnya disetorkan dulu. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Karena penting kita untuk banyak berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Kenapa kita sangat penting? Yang berdoa ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Beliau berdoa sementara beliau sudah memiliki sekian banyak akhlak yang mulia, apalagi tentunya kita. Nah, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma